Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam suasana yang begitu menyenangkan, dalam suasana hati yang begitu membahagiakan dan rasa kesejukan. Kita bersua, kita saling bersilaturahmi dan kemudian membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalau meniru dan melihat apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang di dalam kehidupannya tidak pernah lepas daripada Al-Quran, maka sebenarnya apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini adalah tindakan dan usaha kita untuk mencoba mendekati sebagaimana apa yang dilakukan oleh seorang Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang-orang yang mampu memahami Al-Quran ini secara lebih mendalam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas ayat ke-54 dari surah Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qulu illa antaraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya saya jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan ayat kita hari ini tampak jelas bahwa di samping Allah kembali menggambarkan reaksi dan jawaban yang diberikan oleh kaumnya, di sini juga Allah memaparkan langsung jawaban dari Nabi Hud alaihissalam. Jadi ada dialog yang terjadi pada saat itu antara kedua belah pihak, antara Nabi Hud yang sendirian dengan kaumnya yang berjumlah sungguh sangat banyak. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Ini adalah jawaban lanjutan yang diberikan oleh kaum Nabi Hud alaihissalam. Wahai Hud, ya, di samping kami tidak beriman kepadamu, kami tidak percaya kepada mukjizat yang engkau tampilkan, kami tidak akan pernah meninggalkan warisan budaya dari nenek moyang kami yang telah menyembah sesembahan yang kami lakukan ini. Tidak hanya itu saja, bahkan mereka juga mengatakan kami bahwa engkau wahai Hud akan ditimpa penyakit gila dari yang akan ditimpakan oleh Tuhan yang kami sembah. Menarik di sini, kembali di dalam keterangan ayat ini Allah menggambarkan kepada kita bagaimana terjadi peningkatan reaksi sikap dari hanya sekedar kecaman-kecaman biasa atau penolakan terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam sampai kepada tingkatan tertinggi dari reaksi penentangan kaumnya, yaitu mereka melakukan kecaman terhadap Nabi Hud alaihissalam. Nah, kembali lagi pertanyaannya adalah mengapa di dalam ayat ini Allah menggambarkan tentang sikap dan jawaban yang sangat-sangat menusuk hati yang dilakukan oleh kaum Nabi Hud alaihissalam. Yang pertama adalah bahwa karena memang ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah, bahwa kalau misalnya Rasulullah dituduh sebagai orang gila, Rasulullah dituduh sebagai penyihir oleh kaumnya, kaum Quraisy, ternyata tuduhan-tuduhan ini itu tidak hanya ada pada masa Rasulullah, tidak hanya menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah pernah menimpa para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa ketika mereka mengatakan illa ataraka ba'du alihatina bisu, engkau akan ditimpa penyakit gila, untuk menunjukkan bahwa mereka sudah sampai kepada tahap keyakinan yang begitu mendalam bahwa Tuhan yang mereka sembah itu akan mampu melakukan apa yang mereka inginkan. Walaupun sudah dijelaskan oleh Nabi Hud bahwa sikap dan tindakan mereka ini adalah satu hal yang salah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah ada Ustaz Syafiat yang kita harapkan masukannya. Silakan Pak Ustaz. Baik, Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana Anda berada. Ayat yang ke-54 dari surah Hud ini memberikan satu pengajaran kepada kita bahwasannya keyakinan orang selain daripada umat Islam, mereka itu meyakini atau mengolok-olok apa yang kita sembah itu lebih baik dari mereka. Dan mereka juga gini. Sehingga ada tuduhan dan cemoohan sebagaimana Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya yang telah dipaparkan dalam prolog ayat ini oleh Ustaz Perdana tadi, di mana mereka itu selalu menganggap bahwasannya apa yang mereka sembah ini sudah paten. Apa yang mereka miliki ini udah hebat. Maka mereka sanggup menyatakan kepada Nabi, Nabi itu gila. Bahkan Nabi Muhammad itu orang gila. Maka Allah nyatakan dalam surah Al-Qalam, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim." Berkat nikmat Tuhanmu Muhammad, sekali-sekali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak ada putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di sini satu pengajaran bagi kita, ketika kita melakukan kebaikan kepada seorang, jangan pernah berhenti dengan cemoohan orang lain. Contohnya kita aktif di masjid, sholat 5 waktu kita terus di masjid. Apa yang orang katakan? Tolong sampaikan salam kepada Allah. Tolong doakan saya kepada Allah. Dan sebagainya. Hal-hal ini yang mencemoohkan seseorang untuk melakukan kebaikan ketika dia berangkat ke masjid. Atau bahkan cemoohan dari orang lain. Wah, udah alim. Udah begini. Biasa manusia. Tidak luput dari khilaf. Maka tanggapilah ini positif. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan itu pasti ada tantangan. Tantangan itu tidak lepas dari keluarga kita sendiri, tidak terlepas daripada masyarakat kita, di dalam lingkungan kita. Maka tegar dan teguhlah dalam meniti keberhasilan untuk mencapai mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang perlu saya garis bawahin saat sekarang ini, bahwasannya ketika ayat yang kita kaji ini kita angkat, banyak orang yang menyatakan tadi, saya utusan Allah, saya ini diilhamkan oleh Jibril untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Yang sebetulnya orang gila model kayak gini, bukanlah orang gila itu yang sudah benar-benar Rasul kita anggap gila. Yang gila itu yang mengaku-ngaku dirinya Rasul setelah Nabi Muhammad adalah orang gila. Inilah mafhum mukhalafah dari ayat yang kita angkat ketika ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustaz. Iya, Ustaz Safiar, ada satu hal yang menarik kalau saya perhatikan dari ayat ini. Ternyata Allah menggambarkan di sini bagaimana dengan satu keyakinan, ya, itu akan menghasilkan satu pernyataan yang menghujam kuat di dalam diri seseorang. Coba perhatikan dengan baik ketika Allah menggambarkan reaksi dari kaum Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan, illa ataraka ba'du ahli hati nabisu. Wahai Hud, kamu sudah melakukan tindakan yang aneh. Kamu akan dikutuk oleh Tuhan kami. Begitulah bahasanya. Ini keyakinan mereka dan mereka yakin betul tentang itu. Menarik. Dan ternyata dari satu sisi Nabi Hud juga punya satu keyakinan yang begitu sangat kuat. Apa kata Nabi Hud alaihissalam? Inni ushidullah. Kalian semua harus tahu bahwa apapun cerita kalian, mau kalian kutuk aku, mau kalian bilang gila, mau kalian bilang apapun, tetap aku berpegang teguh dengan keyakinanku. Ushidullah. Aku bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Menarik di sini. Ternyata kuncinya adalah keyakinan. Walaupun ada gambaran yang berbeda dari kedua keyakinan ini. Yang satu karena yakinnya salah, jadi akhirnya jalannya juga salah. Ya, yang satu keyakinan benar akan membuat satu prinsip di dalam kehidupannya dan inilah akan yang membuat hidupnya jauh lebih baik daripada orang-orang yang punya prinsip dan keyakinan yang salah. Ya. Nah, pelajarannya kepada kita semua bahwa di dalam hidup ini kita perlu yang namanya keyakinan. Kalau bahasa kita iman, bahasa agama. Kalau bahasa motivasinya adalah prinsip hidup. Ya, kenapa ini sangat diperlukan? Karena tanpa keyakinan maka hidup ini akan terombang-ambing, ya. Kapal yang tidak punya jangkar yang kuat itu tidak akan bisa diam di tempat, pasti akan oleng ke sana kemari. Manusia yang tidak punya prinsip yang kuat selamanya tidak akan pernah dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, tetap dengan prinsip dan keyakinan kita. Sebagai seorang muslim, kita punya keyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha hak. Allah itu adalah Tuhan yang maha benar. Kita tahu dan yakin bahwa Allah itu pemberi rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengasihi kita. Jadi kenapa kita harus menjadi bingung pada saat kita menghadapi berbagai goncangan dan tantangan di dalam hidup ini? Toh juga itu yang memberi adalah Allah. Dengan keyakinan kita bahwa Allah itu adalah pemberi kehidupan, maka Allah pasti akan memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah itu maha penyayang, maka kita sangat tahu dan sangat sadar bahwa apapun yang menimpa kita di dalam kehidupan ini itu bukan karena marah Allah kepada kita, tetapi karena rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nah, ini mungkin pesan kepada kita semua, secara khusus kepada para generasi muda kita. Tolong kuatkan prinsip dan keyakinan. Karena yang paling banyak terjadi pada saat ini adalah permasalahannya anak-anak muda kita kurang punya prinsip dan keyakinan, ya. Kalau better cewek aja baru dia yakin. Okay. Kalau yang lain dia tak yakin. Dikejarnya habis-habisan cewek ini walaupun harus mengorbankan banyak waktu dan juga banyak uang. Habis duit habislah. Tapi untuk masalah belajar, aduh otakku tidak kuat, ya. Kalau disuruh bekerja, aduh badanku lemas, ya. Kalau disuruh melakukan sesuatu, banyak sekali alasannya. Alasannya jauh lebih banyak daripada kerjanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita kuatkan prinsip dan keyakinan. Karena pada saat prinsip keyakinan itu terpaku dan tertancap di dalam diri kita, yang terjadi adalah ada dua kemungkinan. Sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini, kalau kita benar, maka kita akan bersikap sebagaimana sikap Nabi Hud alaihissalam. Walaupun dia sendiri menghadapi kaumnya, tetap dia mengatakan, "Inni ushidullah." Akan tetapi pada saat keyakinan itu salah, maka walaupun dalam jumlah yang banyak tidak akan pernah bisa menerima kebenaran sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat ini, illa antaraka ba'du alihatina, ya, engkau akan dikutuk oleh Tuhan kami, atau dalam keterangan ayat sebelumnya, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Hud walaupun engkau menyampaikan kebenaran kepada kami. Silakan di dalam kehidupan ini untuk punya prinsip, tapi tentunya prinsip yang benar itulah yang harus kita perjuangkan. Baiklah para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi penyadaran kepada kita semua bahwa mari kita mulai dari keyakinan yang kuat bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita, niscaya kita akan mudah untuk melakukan berbagai aktivitas kita dengan prinsip dan keyakinan kita ini. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.